Fasiwakun ardhon fil asnan zahiran wa batinan watulan fil lisani lil khabari laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu ay amra ijab. Kesunahan berikutnya setelah membasuh kedua tangan sebelum wudu adalah bersiwak. Jadi kesunahan ini dilakukan setelah membasuh kedua tangan ya. Karena di dalam kitab ini menggunakan fa yang berarti berurutan. Dan bersiwak ini dilakukan tidak hanya ke samping tetapi juga ke atas bawah. Jadi kalau bersiwak di gigi ini caranya adalah menyamping ya, menyamping dalam arti ke kiri dan ke kanan. Dan gigi yang disiwak ini tidak hanya bagian luar tetapi juga disunahkan pula bagian dalam. Tetapi kalau di lisan, jadi siwak ini tidak hanya digosokkan di gigi tetapi sunahnya juga digosokkan di lisan ya. Kalau di lisan kesunahannya itu tidak ke samping tetapi ke dalam. Kesunahan bersiwak ini didasari dari sabda Nabi Muhammad SAW, andai kata aku memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka melakukan siwak di setiap wudu. Jadi Nabi tidak memerintahkan umatnya untuk bersiwak di saat ingin melakukan wudu karena memang beliau tidak ingin memberatkan umat beliau. Jadi perintah yang dimaksud di dalam sabda itu adalah perintah yang menjadi wajib ya, perintah yang berdampak hukum wajib. Artinya Nabi memerintahkan umatnya, tetapi perintah itu bukanlah perintah wajib, yaitu perintah sunnah. Karena dalam usul fikih setiap ada perintah, setiap ada dalil yang di situ menggunakan kata-kata perintah, maka selain ada kemungkinan wajib, ada juga kemungkinan sunnah. Dan di dalam siwak ini Nabi memerintahkan umatnya untuk bersiwak sebelum wudu, tapi perintah itu bukanlah perintah kewajiban. Wa yahsulu bikulli khosinin walau binahwi hirqatin au asnan wal udu afdalu min ghairihi wa aulahu durrihi wa durrihi thayyib wa aulahu durrihi watib wa afdaluhul araq la bi'usbuhi walau khosinatan khilafan limah tarohun nawawi. Siwak ini bisa dihasilkan, kesunahan siwak bisa dihasilkan dengan benda-benda atau sesuatu yang kasar. Jadi selama yang digunakan siwak adalah sesuatu yang kasar, maka itu sudah cukup untuk mendapatkan kesunahan siwak. Walaupun yang digunakan adalah kain ya, kain ataupun usnan. Usnan ini jenis kayu. Kayu ut, ut ini nama kayu ya, lebih utama daripada yang lain. Jadi maksudnya walaupun siwak bisa dilakukan dengan benda apapun, tetapi yang lebih utama adalah menggunakan kayu. Dan kayu yang paling utama untuk digunakan bersiwak adalah kayu yang memiliki bau wangi dan juga itu kebanyakan wawu ya, durrihi at-thayyib itu kata sebelum kata at-thayyib wawunya itu salah, itu wawunya salah ya. Jadi wa aulahu durrihi at-thayyib. Kayu yang paling utama untuk digunakan bersiwak adalah kayu yang memiliki bau yang wangi. Dan yang paling utama dari jenis kayu adalah kayu arok ya, kayu yang biasa digunakan untuk bersiwak. Siwak ini tidak bisa didapatkan kesunahannya dengan jari seseorang. Ini sebagian ulama ya, walaupun jari itu kasar, tapi ini menurut sebagian ulama. Jadi ada perbedaan antara ulama apakah seseorang boleh bersiwak menggunakan jarinya sendiri. Itu ulama berbeda pendapat. Menurut imam pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi hukumnya boleh, dan menurut yang lain tidak boleh. Tapi perkhilafan ini hanya terkhusus pada jari yang kasar. Artinya kalau jarinya tidak kasar maka ulama tidak memperbolehkan menggunakan siwak dengan jari. Wallahu a'lamu bishawab.